selanjutnya itu dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, bagaimana solusinya menghadapi saudara yang pendendam dan pemarah? Butuh waktu lama dalam kemarahannya, sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Gak pernah mau bertegur sapa. Kalaupun disapa, dia selalu menghindar. Dan kalaupun bertemu, dia selalu buang wajah. Mohon solusinya Buya, saya harus bagaimana? Terima kasih. Tadi kena marah, sini mau marah-marah nih. Ini pertanyaannya, bab marah terus. Kalau ada orang yang pendendam, pendendam ya, ada orang suka mendendam, itu ya, pendendam ya, pendendam, marah-marah, nggak bisa beres-beres, kita mencoba pengen berbuat baik kepada dia, tetap saja cemberut. Nah, ini kaidah kita. Anda itu jangan dipengaruhi oleh orang lain. Orang marah kepada Anda itu dia capek. Anda jangan ikut-ikut ke bawah. Kalau Anda ke bawah, Anda lemah. Ya enggak? Kalau ada orang mancing emosi kepada Anda itu sebetulnya dia itu sebetulnya dia sudah paham hatinya sudah enggak enak. Dia menggoda Anda. Anda ke bawah, berhasil dia. Kan gitu cara psikologi. Jadi kalau Anda orang hebat enggak bisa terpengaruh. Dipancing emosi oleh dia, tenang saja. Mungkin dia marah-marah, pendendam enggak? Anda bingung sekarang. Kalau dia marah-marah, Anda sudah tahu orang marah tidak baik. Dia pendendam, Anda tidak, dia tidak baik, sudahlah. Kalau itu tidak baik, jadilah Anda orang yang sangat lapang kepada dia. Enakan Anda. Tapi saya minta maaf, dia kok enggak nyambut. Nah, Anda jangan ke bawah juga. Sudah, Anda minta maaf enggak disambut, jadi marah. Anda ikut sama dia. Urusanmu kepada Allah. Kalau Anda ketemu si pendendam, orang yang suka menyimpan amarah, tidak beres-beres, apakah itu istrimu atau suamimu, kan ada kadang-kadang suami begitu. Ya nasib buruk sebetulnya. Tapi tata hatilah, jangan orang bikin orang dendam ya, bahkan jangan bikin orang marah. Kalau ternyata orang itu suka bikin marah, orang itu marah-marah, di saat kita minta maaf tidak disap, tidak ditanggapi, kita mencoba memulai tidak ditanggapi, urusanmu dengan Allah. Biar hatimu lega. Sebab kalau tidak kita jadi emosi nanti. Disalamin saja masih cemberut. Sorry ya, mau salam lagi? Enggak. Dia sudah kena. Enggak. Enggaknya sudah enggak enak banget. Tetap assalamualaikum. Besok lagi assalamualaikum. Besok lagi assalamualaikum. Salam Anda yang pertama lihat tidak dijawab oleh dia. Dijawab oleh malaikat. Ini pernah kisah ini terjadi kepada Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tuh ya kayak begitu. Ada diganggu sama orang, dibuat marah sama seseorang. Orang itu kan bikin marah, dia tuh sebenarnya dia pemarah, pengen jadi Anda marah. Biar sama dengan dia, dia kan sudah kena setan. Sebab al-ghadabu minan nar wan nar minas syaitan kan. Jadi marah itu adalah dari api, api itu dari setan. Jadi dia itu setan. Dia tuh marah sudah enggak enak, pengen membuat orang di kiri kanannya sama kayak setan, begitu. Lah Sayyidina Abu Bakar itu begitu, repot sama seorang, diem. Nabi tersenyum. Yang ketiga dicaci, yang ketiga dibikin marah lagi yang kedua. Sayyidina Abu Bakar diem, Nabi tersenyum. Dibikin yang ketiga kali, balas Sayyidina Abu Bakar, Nabi pergi. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ada orang bikin pegel saya, bikin kesel saya, sekali, dua kali engkau tersenyum. Tapi setelah tiga kali saya balas, kenapa engkau malah pergi? Sayyidina Abu Bakar berkata, Sayyidina Nabi berkata, Rasulullah bersabda, waktu kamu dibikin kesel yang pertama tadi kok kamu sabar, malaikat doain kamu. Makanya saya amini senang. Yang kedua juga begitu. Tapi di saat kamu balas, malaikat pergi, maka aku pun pergi. Gitu loh. Jadi, kalau Anda salam kepada orang kok dia enggak balas karena marah dengan Anda, jangan ragu. Yang menjawab salam Anda adalah malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda menyapa, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah putus asa. Ya sudah, yang penting saya sudah nyapa. Setelah itu, wah Anda marah sudah. Gak boleh begitu. Besok diulang lagi sampai kapan Anda tidak mencari sanjungan dari dia. Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tata hati dan selesai. Wallahu a'lam bishawab.